waktu itu putuskan cintaku. Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan